Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Lihat orang-orang yang menjadikan orang-orang saleh yang telah meninggal dunia sebagai perantara antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya dia berdoa, yang dengannya dia menyampaikan hajat-hajatnya, yang dengannya bahkan dia menyandarkan semua urusan-urusannya kepada perantara-perantara tersebut, antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diistilahkan dengan sebagian istilah yang kita dengarkan al-wasilah, al-wasail. Sebelum kita menyebutkan penjelasan lebih lanjut terkait hal ini, terlebih dahulu kita akan menyebutkan makna dari al-wasilah. Makna dari al-wasilah, karena dalam pembahasan wasilah ini ada yang dibolehkan dan ada yang dilarang, termasuk dari syirik. Al-wasilah secara bahasa artinya adalah al-manzilah indal malik, kedudukan di sisi seorang raja yang dengannya akhirnya dia dekat dengan raja tersebut. Ini wasilah. Kalau semisal seseorang menjadikan wasilah antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, berarti dia mencari satu kedudukan yang dengannya dia bisa menjadi seorang yang dekat dengan Allah tabaraka wa taala. Ini makna dari al-wasilah. Dan pada sebagian makna al-wasilah artinya adalah ma yataqarrabu bihi ila al-ghairi. Segala sesuatu yang apabila seseorang memilikinya akan bisa menjadikan dia dekat dengan orang selainnya. Ini wasilah. Segala sesuatu yang apabila seseorang itu memilikinya, maka dia akan menjadi dekat dengan orang lain. Naam. Dan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan makna wasilah dengan makna kedudukan yang tinggi di dalam al-jannah. Sebagaimana hadis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensyariatkan kepada kita untuk membaca doa setelah azan dengan mengatakan Allahumma ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah. Kita berdoa meminta kepada Allah Azza wa Jal agar Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-wasilah. Makna al-wasilah di dalam hadis ini artinya adalah satu kedudukan yang paling tinggi di dalam al-jannah dan paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu makna dari wasilah di dalam hadis tersebut. Naam. Sehingga dengan beberapa makna ini, al-wasilah dimutlakan pula kepada segala sesuatu yang bersifat amalan, baik itu ucapan atau perbuatan, yang apabila dilakukan oleh seseorang maka menyebabkan dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini makna dari al-wasilah. Sehingga dengan makna ini ditafsirkan di antaranya oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah dan yang lainnya satu ayat yang Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam Al-Qur'an, "Wabtaghu ilayhi al-wasilah." Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilayhi al-wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Azza wa Jalla dan harapkanlah untuk kalian sampai kepada Allah Azza wa Jalla al-wasilah. Disebutkan di antaranya oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, maknanya adalah dengan menjalankan perintah-perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini makna wasilah. Dengan kata lain, itu adalah takwa. Itu adalah amalan saleh. Sehingga kita diperintahkan oleh Allah untuk mengerjakan amalan-amalan tersebut agar kita menjadi seorang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan wasilah itu sendiri dibagi oleh mereka para ulama menjadi beberapa macam. Macam yang pertama adalah wasilah yang disyariatkan. Yang kedua, wasilah yang diharamkan. Wasilah yang disyariatkan dibagi menjadi beberapa pembagian. Yang pertama adalah at-tawassul ilallah ta'ala bi asma'ihi wa sifatih. Kita bertawassul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menggunakan nama-nama Allah Tabaraka wa Ta'ala dan sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dibolehkan, bahkan disyariatkan. Seperti kita ketika dalam kondisi meminta rizki, maka kita berdoa dengan menggunakan nama Ar-Razzaq, nama yang dimiliki oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allahumma ya Razzaq urzuqni. Naam. Atau ketika kita memohon ampunan kepada Allah, maka menggunakan nama Ghafar, Maha Pengampun. Allah adalah Zat yang Maha Ghafar, Maha menerima tobat dan mengampuni dosa-dosa hambanya. Sehingga kita berdoa Allahumma ya Ghafar ighfirli dan yang semisalnya. Dan dalam hal ini Allah Azza wa Jalla menyebutkan di dalam Al-Quran perintah bahkan agar ketika seseorang berdoa kepada Allah untuk menggunakan nama-nama yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan dalam Al-Quran, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memiliki nama-nama yang husna, maka berdoalah kalian dengan menggunakan nama-nama yang husna tersebut. Naam. Ini sesuatu yang disyariatkan, berdoa dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang kedua adalah bertawassul kepada Allah Azza wa Jalla dengan iman dan amalan saleh. Ini juga disyariatkan. Kita bertawassul kepada Allah dengan iman dan dengan amalan-amalan saleh yang kita amalkan sebelum kita meminta sesuatu yang kita inginkan kepada Allah Azza wa Jalla. Boleh kita menyampaikan iman kita kepada Allah dan amalan-amalan sholah yang kita amalkan tersebut. Terkait bertawassul dengan iman disebutkan dalam beberapa ayat di dalam Al-Quran. Di antaranya adalah firman Allah Azza wa Jalla, Rabbana amanna bima anzalta wa taba'na ar-rasula faktubna ma'asyahidin. Wahai Rabb kami, sesungguhnya kami telah beriman terhadap apa yang telah engkau turunkan dan kita telah mengikuti Rasul. Faktubna ma'asyahidin, menyampaikan permintaan doa. Maka jadikanlah kami termasuk dari orang-orang yang menyaksikan tersebut. Naam. Ini dibolehkan, bertawassul dengan iman agar doa yang kita panjatkan lebih dekat dan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini boleh. Atau bertawassul dengan amalan saleh sebelum kita menyampaikan sesuatu yang kita inginkan kepada Allah, maka kita sampaikan terlebih dahulu amalan-amalan saleh yang pernah kita amalkan. Amalan saleh apa saja yang kita amalkan boleh untuk kemudian kita sampaikan di awal doa yang kita panjatkan tersebut. Di antaranya adalah hadis yang mengkisahkan adanya tiga orang dari zaman sebelum Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, intalaqa thalathatu rahtin mimman kana qablakum hatta awau al-mabita ila ghar. Sesungguhnya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada tiga orang sebelum kalian yang mereka sedang melakukan perjalanan, kemudian mereka pun berkeinginan untuk kemudian singgah di satu gua. Fadakhalu fanhadarat sakhratun minal jabali. Ketika mereka memasuki gua tersebut, maka jatuhlah batu yang besar dari atas gunung mereka, dari atas gunung yang mereka berada di bawahnya. Fasaddada 'alaihim al-ghar, sehingga batu ini pun menutupi mulut dari gua tersebut. Faqalu, kemudian mereka mengatakan, innahu la yunjikum min hadhihi as-sakhrah illa an tad'u Allah bi salihi a'malikum. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan, mereka pun mengatakan kepada yang lainnya, sesungguhnya tidak ada yang bisa menyelamatkan kalian dari gua ini kecuali apabila kalian berdoa kepada Allah dengan menggunakan amalan-amalan soleh yang kalian miliki tersebut. Sehingga masing-masing berdoa kepada Allah dengan amalan solehnya, sehingga terbuka secara bertahap dan akhirnya mereka pun bisa keluar dari mulut gua tersebut. Ini hadis yang menjelaskan bolehnya seseorang bertawassul dengan menggunakan amalan soleh. Kemudian termasuk dari jenis tawassul yang dibolehkan adalah bertawassul kepada seorang mukmin yang saleh, yang dia hadir di hadapan kita dan mendengarkan permintaan kita, dan kita harapkan dia mendoakan kebaikan kepada kita. Ini dibolehkan. Seperti kalau semisal kita melihat ada seorang yang saleh, yang baik, kita minta agar supaya dia mendoakan anak kita yang sakit agar sembuh. Maaf Pak Ustadz, minta tolong doanya agar anak saya sembuh. Atau maaf Pak Ustadz, berdoalah kepada Allah agar supaya saya ini cepat lekas sembuh dari penyakit saya, dan yang semisalnya. Ini dibolehkan. Ini dibolehkan dengan syarat seorang saleh tersebut hadir di hadapan kita dan mendengarkan permohonan yang kita sampaikan tersebut. Ini dibolehkan. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, kisah pada zaman Khalifah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala an, ketika itu terjadi musim kering yang demikian panjang sampai akhirnya menyebabkan Khalifah Umar memerintahkan para sahabat, demikian pula orang-orang mukmin di zaman tersebut, untuk melakukan salat istisqa, salat meminta hujan. Falhasil, Umar meminta Al-Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk berdoa kepada Allah azza wajal. Mereka mengaminkan. Dan disebutkan di dalam riwayat tersebut, Allah azza wajal pun menurunkan hujan kepada mereka. Hadis ini disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Umar mengatakan, Allahumma inna kunna natawassalu ilaika binabiyyina fatasqina, wa inna natawassalu ilaika bi'ammi nabiyyina fa'asqina. Kemudian disebutkan dalam hadis ini, fayusqawna. Umar mengatakan, ya Allah, sesungguhnya kami dahulu ketika dalam kondisi genting, kita bertawassul kepadamu dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun ketika beliau telah meninggal dunia, maka kita akan bertawassul kepadamu dengan perantara paman Nabi kita, yaitu Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala an. Maka berikanlah kami hujan. Sebutkan dalam riwayat tersebut, fayusqawna. Maka mereka pun diberikan hujan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis yang menunjukkan bolehnya seorang bertawassul dengan seorang yang saleh, dengan syarat dia hadir dan mendengarkan apa yang dia inginkan. Ini macam-macam tawassul yang dibolehkan. Adapun tawassul yang dilarang adalah tawassulnya seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan amalan-amalan yang menyelisihi Al-Quran dan menyelisihi sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya dia tidak bertawassul dengan salah satu dari jenis tawassul yang disebutkan dalam Al-Quran dan sunnah dibolehkan bagi seseorang untuk melakukannya. Semisal bertawassulnya orang-orang musyrikin kepada berhala-berhala mereka. Ini tawassul yang dilarang, bahkan termasuk dari kesyirikan. Atau tawassulnya orang-orang musyrikin kepada benda-benda yang mati. Benda-benda yang mati, yang tidak bisa memberikan manfaat, demikian pula mudarat bagi orang yang mengenakannya. Bertawassul dengan raja, dengan jampi-jampi, tujuannya agar supaya bisa dengannya dia mendapatkan kesehatan, dengannya dia mendapatkan keselamatan dari perjalanannya dan yang semisalnya. Ini tawassul yang dilarang. Ataukah masuk pula di dalamnya bertawassul dengan seorang yang saleh dalam keadaan yang pertama dia tidak hadir di hadapannya. Ketika seorang dalam kondisi genting, dia ingat ustadznya, kemudian dia berdoa, ya Allah, saya bertawassul dengan ustadz saya tersebut agar supaya engkau memberikan kepada saya jalan keluar dari permasalahan saya. Ini tidak dibolehkan, bahkan yang demikian termasuk dari kesyirikan. Ataukah bertawassul dengan seorang yang saleh apabila seorang yang saleh tersebut telah wafat atau meninggal dunia. Ini juga termasuk dari kesyirikan. Dan inilah makna dari poin kedua yang disebutkan oleh al-muallifu rahimahullahu ta'ala. Seseorang menjadikan perantara antara dia dengan Allah, yang dia berdoa dengan perantara tersebut, meminta dengan perantara tersebut, dan menyerahkan urusannya dengan perantara tersebut. Ini ma'alif rahimahullah mengategorikan termasuk dari pembatal, dari pembatal-pembatal al-Islam. Karena yang demikian termasuk dari kesyirikan. Naam. Ini masyaallah ikhwah rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Dan disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim penyebutan lafaz wasilah, kalau dalam bahasa kita termasuk padanya makna tawassul, pada dua tempat di dalam Al-Quran. Yang pertama adalah ayat yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan harapkanlah kepada Allah itu wasilah. Nah, wasilah di dalam ayat ini maknanya seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullah, menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini makna wasilah. Ini penting untuk kita sebutkan karena masih berhubungan dengan pembahasan yang nanti akan kita sebutkan. Kemudian ayat yang kedua terdapat di dalam surat Al-Isra. Kalau yang tadi yang pertama yang tadi kita sebutkan terdapat dalam surat Al-Maidah. Yang kedua terdapat di dalam surat Al-Isra. Firman Allah Azza wa Jalla, ulaika alladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrab. Sesungguhnya orang-orang yang mereka berdoa dengan orang-orang tersebut dari selain Allah Subhanahu wa taala, ulaika, sesungguhnya mereka, alladzina yad'un, orang-orang yang orang-orang musyrikin berdoa dengan mereka, yakni menjadikan orang-orang ini sebagai sekutu dari selain Allah. Allah sebutkan yabtaghuna ila rabbihimul wasilah, adalah orang-orang yang mengharapkan kepada Rabb mereka itu wasilah. Mereka mengharapkan kepada Rabb mereka itu wasilah. Naam. Disebutkan oleh Ibnu Mas'udin radhiyallahu taala anhu, maknanya adalah kana nasun minal insi ya'buduna nasan minal jinni. Ayat ini sebab musabab nuzulnya adalah berkisah tentang sekelompok manusia, ada yang menyembah sekelompok dari bangsa jin. Fa aslamal jinnu, maka ternyata jin-jin yang mereka sembah tersebut masuk ke dalam Islam. Wal jinnu la yaradawna bi'ibadatihim iyyahum likaunihim aslamu, dalam keadaan jin tidak ridha dengan perbuatan manusia ini yang menyembah mereka disebabkan karena mereka masuk ke dalam Islam. Jin mereka berharap kepada Allah agar menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah, melakukan amalan-amalan soleh dan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dua ayat yang ada dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang makna, tentang penyebutan lafaz al-wasilah. Dari kedua ayat ini menjelaskan kepada kita yang dimaksud oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan makna wasilah adalah pada makna wasilah yang disyariatkan. Wasilah dengan menggunakan amalan-amalan soleh, ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang diharapkan bagi orang yang mengerjakannya agar dia menjadi seorang yang dekat dengan Allah dan mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia lakukan dengan melakukan amalan-amalan soleh. Sehingga dengan ini nampak jelas di sisi kita sangat berbeda jauh dengan adanya sekelompok mereka, orang-orang yang berupaya untuk memaknakan makna wasilah terhadap perbuatan mereka menyembah orang-orang soleh yang telah meninggal dunia. Ini berbeda maknanya antara ayat ini dengan yang dimaksud oleh orang-orang tersebut. Nah, karena di zaman kita saat ini seperti yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, kenapa mu'allifu rahimahullah menyendirikan pembahasan wasilah ini termasuk dari nawaqidul Islam yang pada hakikatnya termasuk dari makna yang pertama, karena di dalamnya ada unsur kesyirikan di dalam beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, disebabkan karena banyaknya orang-orang yang hidup di zaman kita saat ini terjatuh ke dalam perkara tersebut. Masih banyak yang mengartikan makna wasilah dengan makna syirik. Mereka memandang menyembah orang soleh dibolehkan, ini termasuk dari wasilah, perantara antara kita dengan Allah Azza wa Jal. Berdoa ataukah menyembah kuburan seorang yang soleh, ini bahkan disyariatkan karena termasuk dari wasilah. Mereka menyebutkan ayat yang tadi kita sebutkan. Ini sebagai sebab kita dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal yang demikian termasuk dari wasilah yang diharamkan, bahkan terkandung di dalamnya nilai kesyirikan di dalam beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga diingatkan oleh al-muallif rahimahullah, seseorang yang menjadikan antara dia dengan Allah adanya perantara-perantara yang mereka berdoa kepada perantara-perantara tersebut dan memintakan hajat-hajat mereka kepada mereka, bahkan menyerahkan urusannya kepada mereka, adalah teranggap sebagai seorang yang kafir dan tidak ada perselisihan di antara mereka para ulama, yang menunjukkan bahwasanya perbuatan tersebut adalah perbuatan kekufuran yang terkandung di dalamnya makna kesyirikan di dalam beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah menyebutkan dan menjelaskan satu ayat yang Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam surat Az-Zumar ayat yang ketiga, walladzina takhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Ayat ini berkisah tentang orang-orang musyrikin yang hidup pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana mereka kata Allah menjadikan adanya penolong-penolong selain Allah Azza wa Jal, yang mereka berdoa kepada penolong-penolong tersebut dan beribadah kepada penolong-penolong tersebut. Mereka berhujjah untuk membenarkan perbuatan-perbuatan mereka dengan mengatakan ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa. Sesungguhnya kita tidak menyembah mereka, tujuan kita menyembah mereka adalah agar supaya mereka ini bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini disebutkan dalam surat Az-Zumar ayat yang ketiga, menunjukkan bahwasanya hujjah ataukah alasan orang-orang musyrikin pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembah berhala-berhala ataukah sekutu-sekutu dari selain Allah azza wa jalla, tujuannya adalah agar supaya bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah. Alasan mereka sama persis dengan alasan mereka orang-orang yang menjadikan orang-orang saleh sebagai perantara antara mereka dengan Allah azza wa jalla. Alasannya sama, kita tidak menyembah mereka, kita tidak menyembah para wali tersebut, kita tidak menyembah orang-orang soleh yang telah meninggal dunia, tapi kita mendatangi mereka dan berdoa kepada mereka, bertawakal kepada mereka, adalah agar supaya mereka ini bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka adalah perantara antara kita dengan Allah. Ini lihat, sama persis hujah alasan orang-orang yang terfitnah dengan orang-orang saleh tersebut dengan hujah alasan orang-orang musyrikin pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Syekh Shalal Fauzan hafizahullah menyebutkan di zaman kita saat ini orang-orang menamai kesyirikan bukan dengan namanya sebagai perbuatan syirik, tapi dengan istilah-istilah yang mengesankan bahwasanya perbuatan tersebut adalah termasuk dari syariat yang disyariatkan di dalam Islam. Dengan istilah wasilah. Dengan istilah wasilah. Yang mereka adalah sebagai perantara antara kita dengan Allah Azza wa Jal. Ataukah seperti yang dikatakan oleh mereka bahwasanya orang-orang tersebut adalah orang-orang yang diharapkan akan memberikan syafaat kepada kita di sisi Allah Azza wa Jal. Ini juga sama. Alasan yang juga dilakukan oleh orang-orang musyrikin pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah sebutkan dalam surat Yunus ayat yang ke-18, haula'i syufa'auna 'indallah. Mereka inilah orang-orang yang akan memberikan syafaat kepada kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, wa hadza huwal waqi'. Dan inilah realita kenyataan yang terjadi sebenarnya. Anna katsiran mimman yad'una al-Islam wa ma yaf'alunahu ma'al qubur al-an yattakhidunaha wasa'ita bainahum wa bainallah. Orang-orang yang menyandarkan diri mereka kepada agama Islam, mereka melakukan yang seperti ini terhadap kuburan-kuburan orang-orang saleh di zaman kita saat ini, dan menjadikan orang-orang saleh yang telah meninggal dunia ini sebagai perantara antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk dari perbuatan kesyirikan. Dan pada pembahasan yang sebelumnya telah kita sebutkan beberapa hadis-hadis, demikian pula penjelasan dari mereka para a'immatul Islam dan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahwasanya perbuatan seseorang beribadah di sisi kuburan seorang yang saleh dengan harapan dan berkeyakinan bahwasanya beribadah kepada Allah di sisi kuburan seorang yang saleh tersebut jauh lebih afdol pahalanya di sisi Allah dibandingkan beribadah di tempat selainnya, adalah termasuk dari sebab-sebab binasanya umat-umat sebelum Islam. Naam. Yang dengannya akhirnya menyebabkan mereka menyembah kepada orang-orang soleh yang telah meninggal dunia tersebut. Sehingga terdapat beberapa hadis-hadis yang datang dari Nabi SAW berisikan larangan dari Rasul agar janganlah ketika beliau meninggal dunia umatnya atau ada di antara umatnya yang menjadikan kuburan mereka, kuburan beliau sebagaimana dijadikannya kuburan orang-orang soleh pada zaman Bani Israel. Naam. Atau lebih tepatnya sebagaimana dilakukan oleh Ahlul Kitab. Ketika ada seorang soleh yang telah meninggal dunia, di tengah-tengah mereka meninggal dunia, maka mereka pun membangun tempat beribadah kepada Allah di atas kuburan seorang yang soleh tersebut. Dan itu adalah sebab-sebab mereka terjatuh ke dalam perbuatan kesyirikan di dalam beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kita sebutkan beberapa hadis. Di antaranya adalah hadis dari Al-Harits An-Najrani radhiyallahu taala an. Beliau mengatakan sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qabla ay yamuta bi khamsin wa huwa yaqul. Saya mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam 5 hari sebelum beliau diwafatkan oleh Allah, beliau mengatakan perkataannya, ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim masajida atau qubur anbiya'ihim wa salihihim masajida ala fala tattakhidul qubur masajid fa inni anhaakum an dhalik. Kata Al-Harits An-Najrani radhiyallahu ta'ala anhu, saya mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 5 hari sebelum wafatnya mengatakan wasiatnya. Beliau mengatakan, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian, mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka dan orang-orang soleh mereka sebagai masjid. Artinya tempat mereka beribadah kepada Allah, tempat mereka sujud berdoa kepada Allah di sisi kuburan orang soleh yang telah meninggal dunia tersebut. Ala fala tattakhidul qubur masajid fa inni anhaakum an dzalik. Janganlah kalian menjadikan kuburan-kuburan tersebut sebagai masjid, karena sesungguhnya saya melarang kalian dari melakukannya. Ini wasiat Rasul yang didengarkan oleh sahabatnya 5 hari sebelum wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula diriwayatkan dalam riwayat yang lainnya dari Usamah ibn Zaid radhiyallahu taala anhu, beliau menyatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fi maradhihi allazi mata fihi. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan pada saat sakitnya yang beliau wafat disebabkan karena sakitnya tersebut. Beliau memberikan perintah kepada para sahabatnya untuk memasukkan, menemui beliau semua para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka masuklah mereka menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan Rasul sakit keras ketika itu. Rasul memberikan wasiat yang penting kepada para sahabatnya. Beliau mengatakan la'anallahu al-yahuda wa an-nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah melaknat orang-orang Yahud dan Nasara disebabkan karena mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Sehingga hadis ini menjelaskan Rasul menyampaikan wasiat tersebut pada saat menjelang wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang sebelumnya 5 hari sebelum beliau wafat, beliau juga menyampaikan wasiat ini kepada para sahabatnya. Dan terdapat beberapa riwayat yang menjelaskan beberapa wasiat-wasiat Rasul di akhir hayatnya. Kemudian disebutkan dalam riwayat yang lainnya, disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, demikian pula Al-Imam Muslim rahimahullah, kisah Ummu Salamah dan Ummu Habibah yang beliau menceritakan pengalaman hijrah mereka ke kota Habasyah. Kemudian mereka melihat di kota Habasyah tersebut terdapat gereja-gereja yang dibangun demikian megah, dalam keadaan di dalamnya terdapat gambar-gambar orang-orang soleh dari orang-orang Nasrani. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan ulaika idza mata fihim rajulun salih aw abdun salih banau ala qabrihi masjida wa sawwaru fihi tilka suwar ulaika syirarul khalqi indallah. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang apabila ada seorang yang soleh meninggal dunia, maka mereka membangun kuburan di atas, membangun masjid di atas kuburan mereka, dan membuat gambar-gambar orang-orang soleh mereka, dan mereka adalah sejelek-jelek makhluk di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan Rasulullah alaihi salam memberikan wasiat kepada para sahabatnya agar jangan melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh ahlul kitab, terfitnah dengan kuburan orang-orang soleh, kemudian menjadikan sebagai tempat mereka beribadah kepada Allah di sisi kuburan orang-orang soleh tersebut. Naam. Dan ini termasuk dari makna wasilah. Sehingga dengan beberapa hadis yang tadi kita sebutkan, para ulama menyebutkan yang demikian termasuk dari perbuatan kesyirikan di dalam beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sudah masuk waktu Isya. Hah? Oh, kurang 4 menit. Nah. Sehingga bila kita melihat penjelasan beberapa hadis yang tadi kita bawakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahwasanya ketika seorang berkeinginan menyampaikan satu hajat kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian dia mencari wasilah dari nama orang-orang soleh yang telah meninggal dunia, kemudian dia menyebut nama orang-orang soleh tersebut sebelum dia berdoa kepada Allah Azza wa Jal dan menyampaikan keinginannya, ini termasuk dari perbuatan kesyirikan dan termasuk dari sebab yang menyebabkan dirinya keluar dari al-Islam wal-iyadu billah. Sehingga wajib bagi seorang muslim untuk berhati-hati dari perbuatan tersebut. Ini termasuk dari kesyirikan. Dan makna syirik dengan makna beribadah kepada selain Allah Azza wa Jalla atau memberikan ibadah kepada selain Allah Azza wa Jalla, ini memiliki makna yang umum, terkenal kepada jenis ibadah dan siapa saja yang disembah oleh seseorang dari selain Allah. Kapan dia berdoa kepada sesuatu tersebut, maka dia telah terjatuh ke dalam kesyirikan. Dan nama-nama yang bermunculan di zaman kita saat ini, sebagian menamakan wasilah, sebagian menamakan demikian dan demikian, ini sama sekali tidak merubah hakikat dari perbuatan itu sebagai bentuk kesyirikan di dalam beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Syekh Shalal Fauzan hafizahullah menyebutkan panjang lebar bahwasanya kesyirikan bukan maknanya adalah menyembah berhala saja. Bukan makna kesyirikan adalah seorang menyembah patung, menyembah pohon, atau ke benda-benda mati lainnya. Bahkan termasuk dari kesyirikan adalah ketika dia menyembah orang-orang soleh yang telah meninggal dunia dengan harapan agar supaya orang-orang soleh ini bisa mendekatkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga baik dia menyembah patung atau menyembah pohon, atau menyembah batu, atau menyembah kuburan, menyembah wali, menyembah malaikat dari malaikat-malaikat Allah Azza wa Jal, atau menyembah orang-orang saleh, Syekh Shalih Al-Fauzan menyebutkan hadza huwa syirik. Ini termasuk dari kesyirikan. Walaysa syirku ibadatul asnami faqat. Sehingga kesyirikan maknanya bukan hanya terkena kepada perbuatan seseorang menyembah patung-patung dan berhala-berhala saja. Naam. Baik, ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Adapun pembatal yang ketiga yang disebutkan dalam kitab ini, insyaallah taala akan kita bacakan pada pembahasan yang berikutnya insyaallah taala. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.